dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Osman TV, Ahsan TV dan juga yang lainnya dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-8 di bab ajakan untuk bersegera melakukan kebaikan. Al-hasu ala al-khairat, ya, bersegera untuk melakukan kebajikan. Hadis ini adalah tentang kisah atau sekelumit dari kisah perang Khaybar. Itu hadis ke-8 sebutkan sebagaimana berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ats-tsamin, yang ke-8. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah. Nah, hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka ketika ada kata-kata di kitab tersebut wa anhu, berarti dari rawi yang sama pada hadis sebelumnya. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Khaybar, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah, sungguh aku akan berikan bendera komando perang ini, hadhihi ar-raya, sungguh aku akan berikan bendera komando perang ini, rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha, yang dia mencintai Allah, wa rasulahu, dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, dan Allah mencintai dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai dia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, bendera komando perang ini akan aku berikan kepada seseorang yang sifatnya 4 atau 2, ya. Mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini jabatan yang sangat menarik. Gajinya gede banget. Nah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, yang niscaya Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya, ya, dengan sebabnya lewat tangannya. Jadi akan diberikan kepada seseorang yang sifatnya tadi itu 2, mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pasti akan menang, dia pasti akan berhasil menaklukkan Khaybar. Ini terjadi setelah beberapa hari pengepungan Khaybar dan belum berhasil untuk merebut benteng Khaybar, ya, bentengnya orang-orang Yahudi. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, qala Umar, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin fatasawartu laha, Roja'a an ud'a laha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma ahbabtul imarata. Aku tidak suka kepemimpinan atau jabatan. Ini pengakuan siapa? Umar. Saya pribadi, kata beliau, tidak suka yang namanya kepemimpinan ataupun jabatan. Illa, kecuali yauma idin, hari itu. Karena gajinya sangat gajinya sangat menarik. Saya gaji dalam tanda petik ya. Iming-imingnya sangat menarik. Apa tadi iming-imingnya? Yang terpilih berarti orang yang bisa dipastikan dia cinta Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan akan diberi kemenangan. Jadi Umar bin Khattab kepingin saat itu untuk terpilih. Fatasawartu laha, maka aku pun berusaha untuk memperolehnya. Caranya bagaimana? Menampak-nampakkan diri Umar bin Khattab. Ya. Jadi kalau ketutup orang, kalau orangnya geser ke sini, sini. Jadi biar wajahnya senantiasa apa? Kelihatan. Ben kepilih. Ini bisa dibayangkan kita ini kalau ustadz bilang begini, ah saya akan tanya seseorang. Itu langsung gimana? Sembunyi di balik punggung. Tapi ini Umar itu sebaliknya dalam kondisi ini. Karena dia betul-betul pingin jabatan itu. Yaitu diberi bendera untuk memimpin perang Khaybar. Adapun jabatan lain beliau tidak suka. Ya. Ini apa namanya? Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Rata-rata seperti itu. Jadi mereka itu betul-betul berharap diberi. Roja'an an ud'alaha. Aku menampak-nampakkan diri. Karena berharap untuk dipanggil mengambil bendera tadi. Ya. Baik. Dan kita semua tahu bagaimana kedekatan Umar dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga Ahlul Jannah, tapi masih saja mencari sebab-sebab kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Tapi perlu jadi catatan nanti ya, bahwa yang tidak terpilih bukan berarti tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini perlu jadi catatan. Karena ada sebagian orang yang menyimpangkan hadis ini menjadi alasan dia untuk mengatakan bahwa yang cinta Allah dan Rasulnya itu hanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini tentu tidak benar. Karena para sahabat mereka sudah ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dan ungkapan sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya bukan hanya untuk Ali bin Abi Thalib. Ada juga kepada sahabat yang lain. Bahkan, mohon maaf, sahabat yang saat itu terjerumus dalam kesalahan. Berkali-kali melakukan kesalahan, sehingga dihukum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika menghukum itu sambil mencela. Ya, nek bahasa kita ini bukan sahabat, bukan bahasa sahabat. Ini bahasa saya. Ya. Ora kapok-kapok. Ya, istilahnya dikandani bola-bali ora mari-mari gitu istilahnya. Ini bahasa saya loh. Bukan bahasa sahabat. Ini muncul celaan dari sebagian sahabat kepada orang tadi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tasubuhu. Jangan kau cela dia. Siapa yang jangan dicela? Orang yang lagi dihukum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya orang yang dihukum itu tuh, ini sahabat yang tadi itu, adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, berarti memang sifat seperti itu bukan hanya untuk Ali bin Abi Thalib. Hanya di situ memang salah satu sifat panglima yang akan dipilih adalah apa? cinta Allah, cinta Rasul, dicintai Allah dan dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan pertimbangan-pertimbangan lain, kemampuan, kecerdasan. Dan Ali bin Abi Thalib, orang yang cerdas, luar biasa. Ali bin Abi Thalib dan kuat. Makanya sampai-sampai Umar pun mengatakan ketika di masa kekhalifahan beliau, beliau mengatakan, dan beliau punya majelis permusyawaratan. Kalau ada masalah mereka berembuk, ada masalah mereka berembuk. Sampai-sampai dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah min mu'dolatin, dari sebuah rapat, la abal hasan fiha, yang tidak ada Abu Hasannya. Aku berlindung kepada Allah dari sebuah rapat yang Abul Hasan enggak ada di situ. Apa itu Abul Hasan? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan bapaknya Hasan sama bapaknya Husain. Jadi aku berlindung dari sebuah rapat, kalau-kalau sampai enggak dihadiri siapa? Abul Hasan. Ini menunjukkan harapan Umar bin Khattab setiap rapat dia dihadiri oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan Ali bin Abi Thalib luar biasa. Maka kita kembali, jangan sampai kita menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa yang cinta Allah dan Rasulnya dan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Ali. Tentu digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa para sahabat sebagian mereka sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Hadis yang menyatakan bahwa anggota perang Badar adalah masuk dalam surga. Hadis-hadis yang menyatakan Bai'atul Ridwan, orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan itu adalah sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat. Jadi harus kita gabungkan untuk memahami agama, tidak bisa satu hadis ini saja. Ya, masih banyak dalil-dalil yang lain. Kita kembali. Kata Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarah illa yauma idin. Aku sebetulnya tidak suka yang namanya kepemimpinan kecuali hari itu. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Aku itu berusaha menampak-nampakkan diri dengan harapan aku dipanggil untuk mengemban amanah bendera perang tadi. Masya Allah. Padahal namanya bendera perang berarti gampang atau sulit? Sulit. Itu jadi fokus penyerangan apa? Musuh. Selain menjadi fokus pertahanan kaum muslimin, juga menjadi fokus penyerangan kaum musuh kepada dia. Maka resikonya sangat apa? Sangat besar. Tapi dia berharap mengingat iming-imingnya yang sangat sangat besar. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kisah yang lain disebutkan yadukuna lailatahum. Jadi mereka semalaman itu bingung. Nunggu-nunggu. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa? Kira siapa? Jadi mereka betul-betul berharap. Ketika pagi datang, mereka berkumpul. Maka Umar pun begitu, menampak-nampakkan diri ya, supaya kelihatan. Apa yang terjadi? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan Umar bin Khattab. Keinginannya gagal, ya, tidak terpenuhi. Ya, itu Umar. Demikian juga sahabat yang lain, mereka mengharapkan kepemimpinan saat itu. Fa'ataha au fa'atahu iyyaha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ustaz, apakah ahli hadir saat itu? Hadir enggak? Hadir mboten, Pak? Hadir enggak, Pak Syuhada? Enggak tahu. Ali enggak hadir saat itu. Ali sedang kenapa? Sakit apa? Sakit mata, bendol gede banget, buelek mungkin ya. Jadi mungkin untuk buka mata itu sakit, untuk bungkuk juga sakit. Dalam hal seperti itu otomatis perang menjadi sangat terganggu. Ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak berangkat kumpulan saat itu. Yang kumpul itu selain Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Aliun?" Mana Ali? Yani yang akan aku beri bendera ini Ali. Apa kata para sahabat? "Innahu ishtaka fi ainaihi ya Rasulullah." Sesungguhnya dia itu sedang mengeluhkan kedua matanya. Jadi matanya sakit parah. Kalau saya bayangkan mungkin ya buelen sing pol. Kan ada yang sakit sekali itu. Kalau sakit mata ada entah sakit apa model-model seperti itulah. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uhu li." Coba panggil dia kemari. Jadi Ali enggak hadir saat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam minta supaya Ali dipanggil. Dituntun Ali dibawa ke tempatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa ala ainaihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Fabari'a, sembuh mak sekal langsung. Seakan-akan enggak ada bekas sakitnya. Ya ini apa namanya? Doa. Ya, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ustadz tuh yo. Melenguk langsung kucek-kucek apa? Golek banyu kran. Bekase isih, lorone ora ilang. Ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wangi, ludahnya wangi, tubuhnya wangi, masya Allah. Dan sembuh sekali itu. Kemudian diberikanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya faedahnya bisa diundur belakang, tapi mumpung lewat ya. Faedah yang bisa diambil dari sebagian kejadian ini, kita belum selesai hadisnya, adalah al-iman bil qadar. Ini namanya mengajari kita untuk semakin beriman kepada apa? Takdir. Ya. Jadi kalau memang sudah jatahnya dapat, ya kan? Pasti dapat. Rezeki akan mengejar kita. Memang jatahnya dapat rezeki? Dapat. Sebagaimana kematian senantiasa mengikuti kita. Jadi namanya mati sama rezeki itu enggak bakal luput. Kalau jatahnya kena. Ya. Tapi memang butuh yang namanya apa? Usaha. Allah bisa enggak memberikan sesuatu tanpa kita berusaha? Bisa sekali dan sangat sering. Sangat sering. Tanpa usaha yang kita sengaja, Allah beri. Tapi Islam mengajarkan kita untuk berusaha. Nah, dalam potongan kisah ini, kita diajari untuk beriman kepada takdir. Bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, enggak mungkin luput. Enggak mungkin luput. Ali bin Abi Thalib tidak hadir saat itu. Bahkan ketidakhadirannya termaafkan karena memiliki apa? Sakit. Tapi wong jatahnya rezeki jadi panglima saat itu, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil dan berdoa kepada Allah, akhirnya sembuh itu penyakit. Masyaallah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah segala sesuatu kejadian itu pasti sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang membuat kita susah, dua-duanya sudah ditulis. Kalau sudah tahu hal itu ditulis, maka le seneng ojo kesenengan, le sedih ojo kesedihan. Jangan terlalu berlebih dalam kesenangan. Dan jangan terlalu bersedih dalam kesedihan. Atau jangan terlalu berlebih dalam kesedihan. Karena seorang itu sadar ini pasti sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Kapan diciptakannya bumi dan langit? Nggak tahu. Lama sekali sudah. Ya. Ini 50.000 tahun sebelumnya. Itulah takdir. Nah, jadi supaya kita tidak terlalu gembira dengan apa yang kita dapatkan, sehingga kegembiraan kita menjadikan kita bertindak melampaui batas. Ya. Anu seneng naik jabatan, akhirnya pesta. Pestanya apa? Berlebih. Wah, sekali-kali minum khamr, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Anu wedange segala macam wedang lah, mumpung lagi naik jabatan. Ya kan? Minuman juga segala macam minuman, makanan juga segala macam minuman dari A sampai Z. Ayam, babi, celurut, perkara-perkara yang tadinya enggak boleh dimakan mumpung naik. Enggak. Tetap dibatasi. Sedih juga demikian. Jangan terlalu berlebih, karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada datang seorang ulama atau seorang ulama salaf, kedatangan seseorang lagi makan. Kemudian dikatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Si fulan saudaramu meninggal dunia," katanya. Apa kata ulama tadi? Sambil terus makan, "Sudah tahu." "Loh, siapa yang memberitahumu?" katanya. "Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Jadi tenang, saya bukan berarti mengajari kita menyepelekan, tidak, tapi tenang. "Ustaz, apa ya bisa?" "Lah, Ustaz. Jangankan kita dapat kabar apa? Menyedihkan. Kadang ditelpon karo wong sing jarang nelpon, rasanya kepripun?" "Ih, ana apa dome? Astagfirullah." Kaget dhisik. Ini memang kita saling menasehatilah, ya. Saling menasehati. Bukan berarti saya sudah bisa tenang seperti itu. Sama. Kita lagi berlatih. Ya, ketenangan itu butuh dilatih. Keimanan juga butuh dilatih. Dan seterusnya. Jadi ini mengajarkan kita iman kepada takdir. Ya. Apapun yang terjadi. Entah itu kabar buruk, kabar baik, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengarahkan Ali bin Abi Thalib. Ini memberikan apa? Perintah-perintah, arahan-arahan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Imshi." "Jalan kamu." "Segeralah berjalan," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wala taltafit," dan jangan menengok. "Hatta yaftahillahu alaika," sampai Allah memberikan kemenangan untukmu. Jadi perintahnya apa? Jalan, jangan tengok sampai Allah memenangkanmu. Fasara Ali, maka Ali pun langsung berjalan. Jadi, aduh, anu, saya tadi belum sarapan, serah mikir ngono kuwi, ndak ada kata-kata gitu. Fasara. Ali pun kemudian apa? Berjalan. Syai'an, maju sedikit. Ya, maju, berjalan. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu orang yang paling cepat dalam apa? Melaksanakan perintah kebaikan. Ya. Itu. Ini hadis ini kenapa diletakkan dalam bab ini itu ini. Jadi Ali bin Abi Thalib menunjukkan beliau cepat sekali. Imshi, ya. Suruh jalan, jalan. Ya enggak mikir, anu Ustaz, anu ya Rasulullah nanti dulu saya itu belum begini saya. Enggak. Imshi, yamshi. Suruh perintah jalan, jalan. Itu derajat keimanan para siapa? Para sahabat, ya. Fasara Aliyun syai'a, maka Ali pun berjalan ke depan sedikit. Thumma waqafa, kemudian tiba-tiba berhenti. Walam yaltafit, dan tidak nengok. Mandek ning mboten apa? Mboten melenguk. Kenapa kok mbak enggak melihat? Mau bertanya ini beliau, tapi enggak nengok. Jadi jalan, berhenti, mau tanya, tapi enggak nengok, berhenti saja dia. Kenapa tidak nengok? Karena diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak nengok. Ini luar biasa loh. Kelihatannya sepele nggih. Cuma tidak boleh nengok, nurut. Nah, kita sebagai seorang muslim pun begitu. Ajaran-ajaran Islam yang luar biasa sempurna ini, ada yang sifatnya apa namanya? Kelas tinggi. Masalah tauhid, masalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman dan seterusnya. Ada yang mungkin dianggap orang itu remeh-temeh, dianggap orang. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, tidak ada yang kita katakan remeh-temeh. Semua ajaran Islam penting. Nah, kita diajari oleh hadis ini, bahwa sesuatu yang dianggap remeh-temeh oleh orang, itu kita harus semangat untuk mengerjakannya. Kalau memang terbukti, apa? Itu adalah ajaran Islam. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ajaran Islam dalam keluar masuk rumah. Gitu. Keluar masuk rumah. Contohnya apa lagi Ustaz? Contohnya ajaran Islam dalam keluar masuk kamar mandi. Contohnya apa lagi? Contohnya ajaran Islam dalam makan dan minum. Contohnya apa lagi? Ngaduk banget. Akeh banget. Banyak sekali. Ajaran Islam keluar masuk masjid. Ajaran Islam naik kendaraan. Ajaran Islam melalui jalan yang naik. Ajaran Islam ketika jalannya turun. Begitu seterusnya. Ya. Maka ajaran-ajaran Islam yang tampaknya oleh sebagian orang mungkin dianggap remeh-temeh, kita jangan menganggap seperti itu. Ya, kita jangan menganggap seperti itu. Nah, termasuk niki peci misalnya. Ini saya contohkan saja ya misalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, ini masalah bicara peci, masalah perkara yang luas sebetulnya. Diriwayatkan beliau itu kalau duduk-duduk enggak pernah buka peci. Jadi kalau di rapat-rapat beliau dengan para sahabat musyawarah pakai peci. Ke masjid enggak pernah yang namanya enggak pakai peci atau imamah maksud saya. Imamah ya. Berjalan di jalan-jalan juga enggak pernah yang namanya lepas imamah atau qalanzuah. Ini dipakai terus. Bahkan sampai di perang pakai imamah. Nah, ini apa namanya? Menunjukkan bahwa bahkan diriwayatkan malaikat Jibril dan para malaikat yang mengikuti apa? Perang Badar. Itu salah satu tandanya adalah imamah. Jadi dalam perang pakai imamah. Makanya para ulama sangat menganjurkan hal ini. Ya, sangat menganjurkan hal ini. Nah, tidak sampai derajat wajib. Kayak misalnya sholat ya. Sah enggak sholat pakai tanpa pakai imamah? Sah. Alhamdulillah. Tapi lebih sempurna kalau pakai imamah atau qalanzuah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebagian masyarakat kita, imamah atau penutup kepala itu sesuatu yang lazim. Sampai kepala negara kita pakai tutup kepala. Jadi tutup kepala itu terserah mau pakai imamah, mau pakai qalanzuah, mau pakai peci, mau pakai turbus. Turbus itu yang kayak pakaian maghrib, ada enggak di sini? Yang biasanya di belakang sini ada contongnya itu. Ya, pernah lihat ya? Kalian bisa diginikan. Nah, itu turbus namanya. Silahkan mau pakai itu semuanya, monggo silahkan ya. Sudah merupakan satu yang lazim, ya ini biasa di masyarakat kita. Bahkan terkadang merupakan adab. Makanya teman saya kemarin pernah cerita ke saya. Saat saya kemarin itu disuruh ngisi Jumatan. Karena tergesa-gesa, segera, karena memang mendadak, udah segera persiapan. Peci saya masukkan, saku. Peci kayak gini mungkin. Pakai helm, motor. Mungkin namanya suruh khutbah ya kan sepaneng ya. sepaneng itu apa istilahnya? Tegang lah ya namanya. Biasa khutbah, suruh khutbah ya tetap saja ada kadang butuh persiapan dan yang lain-lain. Akhirnya sudah waktunya khutbah, dia naik. Itu Masya Allah, dia heran. Jamaah gak ada yang ngantuk. Ngeliatin dia terus Masya Allah. Setelah itu dia turun, sholat, zikir menghadap jamaah. Ini dia heran juga, ini jamaah ngeliatin dia terus. Apa ini Masya Allah? Apakah semenarik itu diriku misalnya gitu. Pas saat itu tangannya geragap-geragap di saku. Astagfirullah. Pecinya belum dipakai. Langsung dipakai. Jamaah yang terus dia melihat jamaah. Jamaahnya gimana? Nah, maksudnya itu loh maksudnya. Jadi lihat dari tadi ndelok kayak itu kemungkinan itu kok tibe orang nganggo kupluk gitu. Itu di daerah-daerah yang memang lazim adanya peci, kupluk, penutup kepala pakai. Tapi kalau yang tidak, bahkan mungkin di suatu tempat, kalau orang pakai peci, kupluk, imamah itu adalah sesuatu yang kurang lazim, maka tidak mengapa kita tidak menggunakannya. Bahkan sampai dalam sholat sekalipun. Kita kembali. Jadi bagaimana Ali bin Abi Thalib, ini sebuah contoh dari sekian banyak sahabat yang betul-betul melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cermat dan teliti, cepat dan teliti. Jalan jangan nengok. Maka beliau pun berjalan, ketika berhenti mau tanya enggak nengok. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Fasarakha. Beliau pun teriak. Nah, supaya suaranya kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Kenapa aku kau perintahkan untuk memerangi manusia ini? Ini orang-orang yang ada di Khaybar ini. Apa landasannya? Apa tujuannya ya Rasulullah? Kemudian berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perangi mereka sampai orang-orang Yahudi Khaybar itu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan hal itu wahai Ali, faqat mana'u minka, berarti mereka telah melindungi dima'ahum, darah mereka dari seranganmu, wa amwalahum, dan melindungi harta mereka dari seranganmu. Artinya apa? Kalau mereka sudah bersaksi la ilaha illallah, jangan diperangi, jangan diambil hartanya. Ya, jangan diambil hartanya. Haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbati Hajjatul Wada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun kehormati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Sebagaimana kehormatan hari ini. Ini hari Arafat. Di negara kalian ini, yakni negara Makkah, diharamkan. Maka salah sekali kalau ada sekelompok dari kaum muslimin membolehkan mengambil harta sesama kaum muslimin, ya. Nek kecekel salah dhewe, kecekel. Nek ra kecekel enggak salah. Maksudnya begitu, betul. Jadi kalau enggak kecekel enggak salah. Ya. Berapa waktu yang lalu saya duduk dengan teman saya cerita tentang sebuah usaha yang dimiliki oleh satu kelompok tersebut. Dia dengan zalim memakan harta kaum muslimin. Perdagangan tapi perdagangan yang penuh kecurangan. Kenapa? Karena menganggap seperti itu wajar-wajar saja. Sing penting rakonangan. Nek konangan baru enggak boleh. Ini jelas-jelas salah. Karena apabila sudah bersaksi la ilaha illallah, darah mereka halal, darah mereka haram, harta mereka haram, tidak boleh diambil, tidak boleh dikucurkan. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.